واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Yaqidina azakumullah. Alhamdulillah kita ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang. Kemudian juga Allah masih berikan curahkan rahmatnya pada kita semua dengan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Bagaimana Allah menjelaskan: wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Telah berkata kemarin dalam bahasan kita dari kitab Al-Adab Al-Islamiyah fi adabi jiwar, dari adab-adab bertetangga, para pendahulu kita telah menegaskan bagaimana pentingnya adab ini dan ilmu adab secara keseluruhan. Di antara yang dijelaskan qala Al-Qarabi rahimahullah, berkata para salaf kita Al-Imam Qarabi rahimahullah, beliau menyebutkan: ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikan amalmu itu adalah garam. Wa adabaka daqiqan, dan adabmu itu adalah tepung. Ini adalah perumpamaan yang besar, sehingga ketika seorang mau beramal, hendaknya dia memperbanyak dalam ibarat ini tepungnya, yaitu adabnya, daripada amalnya itu sendiri. Ya. Maka beliau mengatakan: ya bunaya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah amalmu itu ibarat garam, kemudian adabmu ibarat tepung. Jadi amal walaupun sedikit, tapi dia beradab, memiliki adab, lebih sukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang banyak tapi dia qalil adab, sedikit adab. Ini maksudnya na'udzubillah. Sehingga kita senantiasa untuk membaguskan adab-adab kita, terutama adabul jiwa, adab di dalam bertetangga. Sebagaimana Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau Rasul SAW menceritakan bagaimana Jibril senantiasa mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, walaupun dia disakiti, walaupun dia diganggu. Ya. Rasul SAW menyebutkan, Mazala Jibrilu yusini birjari hatta donantu anahu sayuwarisuh. Senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwasannya tetangga itu akan diwariskan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ilmu salaf, ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu apa? Memiliki nilai-nilai norma budi pekerti yang agung. Yang ketika manusia mau berilmu dan beramal dengan perilaku ini, maka dia akan selamat, selamat di kehidupan dunia bersama dengan masyarakatnya, dan selamat di kehidupan akhirat dari fitnah, fitnah dari berbagai macam negeri. Ini ufidina azakumullah. Kemarin telah kita bahas, adab yang pertama adalah ikhtiyarul jari salih, memilih yaitu tetangga yang saleh, dan telah kita sebutkan bagaimana pengaruhnya bi'atun, pengaruhnya lingkungan terhadap diri kita, sehingga ketika seorang ini memiliki tetangga yang saleh, tetangga yang baik, dia merupakan tanda kebahagiaan bagi dia. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, empat hal dari kebahagiaan. Al-mar'atu salihatu wa maskanu wasi'u wa jaru salihu wa markabun hani'u. Dijelaskan tanda kebahagiaan seorang hamba itu ada empat. Yang pertama adalah dia memiliki istri yang soleh. Yang kedua, rumahnya adalah rumah yang luas, walaupun fisiknya sempit, tapi rumahnya rumah yang luas. Yang ketiga adalah tetangga yang soleh. Kemudian yang keempat adalah kendaraan yang bagus, yang tidak pernah macet, yang jarang mendapatkan perawatan-perawatan yang istimewa. Ini merupakan tanda kebahagiaan seorang. Wa arba'un minas safa, dan tiga ataupun empat hal yang dijelaskan dari kesengsaraan. Al mar'atu su'u wal jaru su'u wal markabu su'u wa maskanu dayyi. Tanda kesengsaraan seorang, kesedihan seorang itu adalah memiliki istri yang durhaka. Yang kedua, tetangga yang senantiasa mengganggunya, tetangga yang tidak saleh. Kemudian dia memiliki kendaraan yang jelek, kendaraan yang hanya membebani dia, bukan malah memberikan pelayanan kepada dia. Dan dia memiliki rumah yang sempit. Yang kedua, kemarin telah kita bahas, ayuhibal lijarihi mayuhibu linafsihi minal khair, mencintai untuk tetangganya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Dan ini tanda daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, waladhi nafsi biyadih, demi diriku yang ada di tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya kayak mencintai diri sendiri. La yu'minu menunjukkan ya kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia benar-benar memperhatikan saudaranya, memperhatikan tetangganya. Dan dijelaskan bahwasanya tetangga itu ada tiga macam. Tetangga kafir, tetangga muslim, dan tetangga dia kerabat juga muslim. Iya. Dan ini semuanya memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Nah, Kemudian adab yang ketiga yang kemarin telah kita singgung adalah azamu idaihi bi'ai syai'in min qawlin aw amalin, meninggalkan mengganggu dengan gangguan yang sedikit pun dari perkataan maupun amal. Dan sungguhnya mengganggu tetangga itu adalah haram. Waqad sada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrihi idza iljari faqala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'di jarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kaum muslimin untuk seseorang tidak mengganggu tangganya. Sebagaimana disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, fala yu'di jarah. Jangan dia mengganggu tetangganya. Dan kemarin telah kita sebutkan gangguan itu ya. Sawa'un kana bil qawli aw bil fi'li aw bil isyarah. Sama saja gangguan itu mau dengan perbuatannya, mau dengan tangannya, mau dengan isyarat saja. Ya. Kami jelaskan al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lain dari lisannya dan tangannya. Nah. Kemudian yang akan kita teruskan dari adab berikutnya di malam yang berbahagia ini adalah adab rabi', adab yang keempat. Al-ihsanu ilaihi daiman. Berbuat baik kepadanya, maksudnya di sini adalah tetangga, daiman secara terus-menerus. Ya. Qala mu'alif rahimahullah, dijelaskan mu'alif di sini, wa bi kulli suratin mimakanatin. Berbuat baik ini adalah dengan segala daya upaya dan segenap kemampuan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaknya dia memperbaiki tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaknya dia berkata baik ataupun diam. Karena kemarin kita jelaskan diam itu ibarat apa? Ad-dahab. Kadahabi, seperti emas. Bahkan seorang yang diam tapi dia seorang yang alim, itu jarang terkalahkan. Ya. Yeah. Daripada orang yang banyak bicara tapi sebenarnya dia bukan orang alim, cuma pintar bicara. Nanti kalau dia dibantah oleh orang-orang yang lebih pandai dari dia, kalau lebih bawah mungkin dia bisa apa? Mengelak. Iya. Yeah. Maka apa? Diam ini disebutkan oleh Ibnu Mubarak bahwasanya dia kadahat, sebagaimana emas. Adapun berkata-kata, berdakwah, berbicara, itu harus apa? Falyakul khair, harus yang baik-baik. Dan diibaratkan dia kalfidhah, sebagaimana perak. Ya. Sehingga selama hidupnya itu, ya, ajaran Rasulullah SAW itu mengajarkan jangan mencela, jangan misuh. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Hatta au imma bisogir, walaupun dengan anak-anak kecil. Ini wafidun a'zakumullah. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair wal yasmut. Sehingga di sini dijelaskan dalam hadis bahwasanya kewajiban kita semua untuk memperbaiki dengan langkah-langkah yang akan kita jelaskan nanti. ya, apa saja yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk kita bisa memperbaiki tetangga kita. Nah, dijelaskan fayajibu alaihil insan ila jarhi bikuli wajhi mimakan, maka wajib bagi seluruh manusia yaitu memperbaiki hubungan antara dirinya dengan tetangganya dengan segala sesuatu dari segala sisi yang memungkinkan untuk dia memperbaiki. Dengan catatan lagi, walaupun kita disakiti, walaupun kita diganggu. Dan dijelaskan diantaranya adab yang kelima, Asy-Syaikh menyebutkan tahmilu ada al-jari wa sabru alaih, memikul ataupun mentolalir yaitu gangguan, kejelekan-kejelekan, wa sabru alaih dari tetangga itu dan bersabar atasnya. Ini wafidina azakumullah, ada faedah besar dari pendahulu kita yang saleh. Bagaimana beliau sangat sabarnya kepada tetangganya, ya. Dan mungkin kita, masya Allah, kesabarannya jauh dengan beliau. Jelaskan, beliau bernama Sahal bin Abdullah Ad-Dustari, ya. Seorang salaf yang dikisahkan dalam kitab Al-Kabair, di sana dijelaskan bagaimana sabaran beliau menghadapi tetangga. Ceritakan dahulu tetangganya beliau dari Sahal bin Abdullah ini memiliki WC yang bocor. Dan keluarlah dari sebuah lubang sebagian airnya mengalir ke salah satu bagian rumah daripada Sahal bin Abdullah ini. Dan beliau bertetangga dengan seorang Majusi. Bukan seorang Muslim, ya, tapi seorang apa? Majusi, penyembah api, Majusi Zimi. Kemudian apa? Setiap hari Sahal bin Abdullah ini meletakkan bejana dari bocorannya kotoran sama air itu. Letakkan bejana di situ. Kemudian sampai sore bejana itu penuh. Kemudian apa? Dibuang Sahal bin Abdullah. Terus begitu terus. Seorang Majusi diperlakukan seorang yang memiliki adab yang agung, ya, yang sehingga nanti dijelaskan beliau bisa masuk Islam karena kebaikan akhlaknya. Kemudian apa? Setiap malam Sahal ini, ya, senantiasa membuang bak tersebut sehingga tidak diketahui orang lain. Demikian itu berlangsung waktu yang sangat lama, semakin lama sampai Sahal ini mendekati ajalnya, dia dalam keadaan sakit. Kemudian mengutuslah Sahal ini kepada Majusi tersebut tentang keadaan ada air yang masuk ke dalam atau merembas ke rumahnya Sahal bin Abdullah. Ya. Kemudian dikasih tahulah Majusi itu, dia berkata kepadanya, Sahal bin Abdullah berkata kepada Majusi setelah dipanggil, masuklah ke situ dan lihatlah. Masuk ke suatu ruangan yang di sana ada bocoran air dan kotoran. Ya. Orang itu masuk dan melihat sebuah lubang dari air bercampur kotoran yang jatuh dari bejana. Karena Sahal bin Abdullah sudah sakit, tidak bisa mengangkat lagi. Kemudian tumpahlah itu kotoran-kotoran dari bejana tersebut. Sehingga mungkin baunya, kalau kita tahu sendiri, ya, bau kotoran, amonia. Mungkin kita ada, ya, baru anak kita buang angin, ya, buang angin saja itu, kadang-kadang sudah teriak-teriak. Kita lihat bagaimana Sahal, masya Allah. Ya, beliau bertahun-tahun menampung rembasan daripada kotoran tetangganya. Kemudian Majusi tersebut melihat, apa yang aku lihat ini, wahai Sahal? Maka Sahal menjawab, yang demikian ini sudah berlangsung lama. Wahai Majusi, yang demikian ini sudah berlangsung lama. Air itu mengalir dari rumahmu, wahai Majusi. Aku mewadahinya di siang hari dan membuangnya di malam hari. Jika bukan karena sudah dekat ajalku dan khawatiranku kepada akhlak selain daripada orang yang ada di sini. Ya. yang melihatnya, niscaya aku tidak akan beritahumu. Sekarang lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Bagaimana kalau seorang merasa bersalah, melihat WC-nya bocor, ngaliri tetangganya. Apa yang dia lakukan? Maka dia pun membenahinya. Kemudian apa? Kemudian orang majusi itu berkata, wahai syekh, anda telah mempergauliku seperti ini sejak lama. Ya, karena lama itu. Bahkan dijelaskan, wajadna khaira isyina sabri. Kami para sahabat, Umar bin Khattab mengatakan, menggapai kejayaan itu dengan kesabaran. Ya. Di sini alasan majusi apa? Karena sudah lama kamu memperlakukan seperti itu. Mungkin kalau hanya sehari saja orang kebanjiran kotoran tetangganya, kemudian dia kasih tahu, enggak ada hikmahnya. Ya. Tapi karena kesabarannya, nah, karena keimanannya, dan ini yang disebutkan apa? Oleh Ali bin Thalib, ya, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dalam iman itu sebagaimana kepala pada jasad seseorang. Ya, sehingga hasilnya masya Allah. Kalau seorang mau sabar benar, hasil masya Allah. Imma dunia, imma akhirat. Kalau dia mau sabar dengan dunia, hasilnya masya Allah. Ya Pak ya. Kalau mau sabar dengan akhirat, hasilnya masya Allah. Maka majusi itu mengatakan, wahai syekh, anda telah mempergauli ke seperti itu sejak lama, dan aku tetap berada dalam kekufuranku. Ulurkan tanganmu, wahai syekh,